Apa ya Leo? Muka-muka uripmu sing genah. Iya. Betul, Pak. Ya, iki sapa le? Ten koe senang kaget nih, jok kanggung apa aku ngepoti koe. Ini sopo leh? Kono wong ada suka kene leh? Ojo neng kene? Nek, kalian ngomong siji leh. Nek, sesok nek gulik jodoh. Ojo aja salah pilih leh. Lan koe budi. Aku gue sekatu ngomong kowe tak sambun padahal kabeh cepet tak kuwi anak lanang mergo kowe sing jalari senajan apa sanggane kudu pisah ro kowe nanging tak pikir jen aku sing salah aku sing salah. Jadi harus pandai dalam menjaga segala sesuatunya. Aku pamit, sampai jumpa di Jogja.